Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة مكا seorang laki-laki apabila hatinya itu sudah ada ketergantungan kepada seorang wanita, walau kanat mubahatan, sekalipun itu istrinya ya, yang halal, yang diperbolehkan, tetap itu lahu yabqa qalbuhu asiran laha. Tentunya ya, hatinya itu menjadi apa? Seperti tawanan. Dia ada ketergantungan kepada wanita tersebut. Sehingga apa? Teh kumu fihi wa tatasarraf bima turid. Dia melakukan suatu perbuatan, tindakan, keputusan itu tergantung dari keridhaan atau keinginannya wanita tersebut. Ketika seseorang itu yatalamas ridhaha, mencari keridhaan wanita tersebut, wa yatajannab ma yaskhatuha, ataupun juga berusaha untuk menghindari agar dia itu tidak marah, berarti dia melakukan suatu perbuatan, mengorbankan sesuatu. Ya, terkadang di situ bisa jadi hal-hal yang diperbolehkan atau juga malah hal-hal yang dilarang agar wanita tersebut tetap meridhoinya ataupun mencintainya. Maka tentunya hal ini wa fi dzalika dzillatun lahu. Sehingga laki-laki tersebut ya, menjadi hina, wa umudiyatun laha, dan telah menghambakan hatinya itu terhadap wanita tersebut. Ya. Ini kata Syekh Al-Islam Ibnu Taala. Maka penting untuk menjaga hati-hati kita agar jangan sekali-kali tergantung ya, kepada manusia. Kemudian dikatakan lagi oleh Syekh, wa huwa fi dhahir sayyiduha. Padahal kalau dia secara zahir yang jadi pemimpinnya adalah laki-laki tersebut ya, sebagai seorang suami. Ya, li'annahu zawjuha. Namun ternyata wa fil haqiqah, kenyataannya wa asiruha wa mamlukuha. Ternyata dia menjadi tawanan ataupun budak wanita ataupun istrinya tersebut. Nah, jadi secara zahir itu dia adalah pemimpin dari istrinya tersebut. Walakin fil batin abdun lah. Namun secara batinnya, ya hatinya itu adalah hamba dari wanita tersebut. Kenapa? Li'annahu muta'alliq qalbuhu biha wa yuraqam ta'atuhu wa ma turidu, sehingga dia berusaha untuk melakukan suatu perbuatan, ya, berusaha untuk mengikuti aturannya, apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Wa yahdar min idhabiha, bahkan dia menghindari, menjauhi dari perkara-perkara yang bisa membuat wanita tersebut apa? Marah, murka, ya, tidak senang. Wa qad da'a Yusuf alaihissalam rabbahu biqauli, bahkan Yusuf alaihissalam ya, berdoa kepada Allah. Ya, ketika dia digoda oleh seorang wanita, ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asu ilaihinna. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan dari tipu daya mereka, yaitu wanita-wanita yang menginginkan dirinya, ya, tentunya aku akan mengikuti wanita-wanita tersebut, asu ilaihinna wa aku minal jahilin, dan tentunya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, maka seorang laki-laki apabila dia tergila-gila terhadap wanita, berarti sama saja termasuk minal jahilin, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena hatinya sudah tergantung kepada wanita tersebut. Dia bodoh, mau melakukan apa saja ya, untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Ya dan billah. Jadi wa fil haqiqah wa asiruha wa mamlukuha. Secara kenyataannya sekalipun dia adalah yang memimpin, tapi ternyata dia adalah tawanan ataupun budak wanita tersebut. La siyama idza darat bi fakrihi ilaihi. Terlebih-lebih apabila dia tahu bahwasanya engkau itu membutuhkan dia, ya, mencintainya, wa ishqilaha wa an la ya'tadi anha. Bahkan bisa jadi dia itu seolah-olah tidak tergantikan lagi dari wanita yang lain. Ya ghayra fa innaha hina tahkum fi bi hukmi sayyid al-qair al-zalim fi 'abdihi al-maqur. Jadi sama saja ya, dihukumi seperti seorang yang menguasai yang zalim, ya, penguasa yang zalim itu yang menguasai budaknya atau bawahannya. Jadi dia tidak bisa terlepas ya, dari kekangan penguasa yang zalim tersebut. Alladzi la yastati al-khalas minhu, yang dia tidak bisa melepaskan dirinya. bal a'bam minhu, bahkan hal ini lebih besar lagi. Ya. Jadi diperumpamakan apa? Ada seorang penguasa atau majikan yang dia itu berbuat zalim kepada budaknya ataupun kepada rakyatnya, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berontak, tidak bisa untuk melakukan suatu tindakan untuk melepaskan dari belenggunya. Nah, hal ini saja masih belum kalah dibandingkan apa? Dia tertambat dengan seorang wanita. Itu lebih besar lagi efeknya. Nah, jadi dikatakan oleh Syekh bahwasanya ini disebabkan karena li anna kaidin nisa itu a'bam. Karena tipu daya wanita itu ternyata lebih besar. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah, tetap kita memperbanyak addu'a ilallah agar jangan sampai kita terlalu melakukan suatu pengorbanan sehingga melampaui batas dan menginginkan agar dia selalu ridho kepada kita sehingga dia bisa saja berbuat apa yang dia inginkan. Nah, kemudian apabila dia sudah tahu bahwasanya dia tidak akan bisa tergantikan oleh wanita yang lain. Nah, tentunya hal ini lebih berat lagi. Li'annahu lama ta'allaq qalbu biha sara asira. Ketika seseorang itu hatinya sudah tergantung dengan apakah itu dengan seorang wanita atau yang lain, maka menjadi asiron, menjadi tawanannya. Wa asirul badan mukbil bil hadid, tentunya namanya tawanan itu, misalkan badan itu dibelenggu, atau tidak bisa berbuat apa-apa, dirantai dengan besi atau dengan bil hibal, dengan tali. Itu kalau secara bahir, namanya tawanan seperti itu. Tidak bisa bergerak, dipenjara, bahkan diisolasi, bahkan dipenjara dari apa? Di bawah tanah, artinya dia tidak melihat cahaya. Itu namanya tawanan seperti itu. Tidak bebas. Jadi namanya tawanan itu wasiron, tidak akan pernah bebas, tidak bisa menghirup udara segar. Namun wa asirul qalbi, dan hati itu bisa ditawan atau tertawannya hati itu dengan apa? Bil hub, dengan adanya rasa cinta. Wa huwa asyad minal hadid, dan ini ternyata efeknya lebih kuat dibandingkan badannya itu ditawan, tapi hatinya masih mutmain, masih tenang, masih hur, masih bebas. Jadi ketika hatinya sudah tertawan, apakah dengan wanita, dengan rasa kecintaan kepada wanita tersebut, terhadap harta dan sebagainya, maka ini lebih besar pengaruhnya. Minal hadid wal hibal. Ya, terkadang namanya manusianya mawthiqan fi ibadin walakin qalbu hurun qawi. Badan bisa saja dia tergantung dari mana, manusia itu tergantung dari apa? Badannya. Akan tetapi hatinya bisa dia itu bebas apabila dia muta'alliq billahi azza wa jalla. Maka seseorang apabila dia hatinya sudah tertawan, sudah tertambat dengan yang lain, maka ini lebih asyad, lebih jelek dibandingkan badannya yang ditawan. Nah, maka penting untuk senantiasa menjaga hati-hati kita. Nah, diluruskan niat kita ketika kita melakukan suatu perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Jadi namanya perbuatan itu tergantung niat. Ya. Kita melakukan apa saja, belajar, beribadah, ataupun membantu orang lain, tergantung niatnya. Kalau dia niatnya benar, lurus, mustaqim, maka tentunya dia akan memperoleh hasil yang baik. Wa innama likulli imrin ma nawa. Karena setiap orang itu bisa jadi melakukan hal sama. Ya, ketika datang ke majelis itu kan seolah-olah secara zahir sama, harusnya sama dapatnya, ya pahalanya. Namun ternyata ada di antara mereka itu berbeda-beda niatnya. Ketika dalam perbedaan niatin maka pahalanya pun berbeda-beda. Ketika dia luruskan niatnya agar dia memiliki keyakinan yang benar atau beribadah kepada Allah dengan benar dan mengamalkan apa yang dia pelajari, maka hal ini tentunya pahalanya besar. Namun apabila dia datang bukan dalam keadaan demikian, bisa jadi pahalanya tidak sebesar orang yang benar-benar untuk mempelajari dan mengamalkan. Maka penting untuk senantiasa memperbaiki niat. Apa saja yang kita lakukan tentunya harus niatnya diluruskan kembali, memperbaiki niat. Baik. Ini diantara kalam Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Naqulna qul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.